وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan perintahkan kita untuk senantiasa bersemangat dalam melakukannya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Ramadan, adalah bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Yang mana talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim, merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap pribadi-pribadi muslim. Dan yang ingin saya tekankan pada majelis kali ini adalah sebuah riwayat al-makdzubah, sebuah riwayat yang didhaifkan oleh para ulama kita karena tidak berlandaskan dengan sanad-sanad yang sahih, yaitu sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Malik alaihi rahmatullah tatkala beliau masuk dan menemui atau menghadapi bulan Ramadan, maka beliau akan menutup majelis Muwatta kitab beliau Al-Imam Malik alaihi rahmatullah dan fokus untuk membaca Al-Qur'anul Karim satu bulan penuh tanpa sedikit pun membuka hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri wa Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Begitu pula para masyayikh yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya hal ini tidak benar. Riwayatnya datang dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Bahkan ini adalah kedustaan di atas nama Al-Imam Malik. Karena beliau Al-Imam Malik alaihi rahmatullah justru tatkala masuknya bulan Ramadan, beliau mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sembari dibarengi dengan bacaan beliau Al-Qur'anul Karim. Jadi qiraatul Qur'an tidaklah menafikan untuk kita bertalabul ilm. Begitu pula sebaliknya. Tatkala kita bertalabul ilm, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, tidak menafikan pula untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Digabungkan antara dua amalan-amalan tersebut. Dan yang seperti ini telah dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad bin Bashar bin Sa'id Al-Kindi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan sa'altu, aku bertanya kepada Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal. Aku bertanya kepada Al-Imam Ahmad, qultu, aku katakan kepada beliau, wahai Imam Ahmad, rajulun qara'al Qur'ana wa hafizahu. Ada seorang laki-laki yang dia membaca Al-Qur'anul Karim dan menghafalkan Al-Qur'an tersebut. Wa huwa yaktubul hadis. Kemudian setelah membaca Al-Qur'anul Karim, dia pun juga berusaha untuk menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bertalabul ilm. Akan tetapi kata beliau, yakhtalifu ila al-masjid. Akan tetapi tatkala dia menuntut ilmu, wa yaqra wa yaftihi al-hadis, dan ketika dia sibuk dengan menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat lubahu, yang dia cari, yang dia catat, fa inna talabal hadis fatahul masjid, atau fa in talabal hadis fatahul masjid. Ketika dia sibuk mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke majelis-majelis para ulama, maka kata beliau Al-Imam Ahmad bin Bishr Al-Kindi, fatahul masjid, dia sudah sulit untuk datang ke masjid dan membaca Al-Quranul Karim karena tersibukkan dengan mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa in qasadal masjid fatahu talabal hadis. Akan tetapi kalau dia seorang tadi sibuk di dalam masjid untuk membaca qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quranul Karim, maka fatahu talabal hadis. Dia sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu, sudah tidak bisa lagi mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Fama ta'muruhu?" Apa yang engkau wasiatkan? Apa yang engkau nasihatkan untuk dia? Seorang yang keteteran, Tatkala dia bertolabul ilm, hilang kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, hilang kesempatan untuk bertolabul hadis atau bertolabul ilm. Maka kata beliau, Al-Imam Ahmad Abu Abdullah alaihi rahmatullah, yang aku wasiatkan adalah bidha wa bidha. Yang aku wasiatkan adalah dengan perkara ini dan perkara itu, dia gabungkan antara menuntut ilmu dan membaca Al-Quranul Karim. Fa'u'idtu alaihi al-qawul miraran. Karena tidak puas seorang Ahmad bin Bishr alaihi rahmatullah dengan jawaban tersebut, karena dia merasa tidak mungkin untuk digabungkan. Tapi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah adalah seorang murabbi yang mendidik murid-muridnya. Tetap beliau mengatakan bidha wa bidha. Dengan perkara ini dan itu harusnya engkau gabungkan antara membaca Al-Quranul Karim dan bertalabul ilm. Ini wasiat atau nasihat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah kepada kita semua, terlebih kita yang berada di syahrul Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amalan-amalan soleh Allah Azza wa Jal telah menjanjikan untuk dilipat gandakan sebanyak-banyaknya kesempatan. Kita sekarang berada di 8 Ramadan, masih tersisa kurang lebih 2/3 lagi. Kalau sudah keluar bulan Ramadan, maka amal-amalan soleh kembali seperti biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak seperti bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, amal-amalan soleh yang kita lakukan, apakah itu bertolabul ilm, menuntut ilmu syar'i, ataukah amalan-amalan soleh yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk kita melakukannya di bulan Ramadan ini. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kemarin telah kita sebutkan risalah yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali alaihi rahmat hafizahullah taala, yang berkaitan dengan hurmatul mukmin, kemuliaan diri seorang mukmin. Dan telah kita jelaskan pula apakah bayanul batil, menjelaskan tentang satu kebatilan dan menjelaskan tentang keadaan mereka yang berada di atas satu kebatilan, termasuk intihaku ardil muslim atau ardil mu'min, kita menghinakan kemuliaan-kemuliaan yang ada di sisi mereka. Maka telah kita jawab ringkas pada pertemuan yang lalu, tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan bahwasanya ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Agama nasihat. Mereka berada di atas kebatilan. Mereka berada di atas kebid'ahan. Mereka berada di atas kekufuran, kesyirikan. Wajib untuk kita menasihati, ad-dinu an-nasihah. Ini poin yang pertama. Kemudian tatkala kita melihat amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bertemu dengan kesalahan seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal, yang ketika itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an mengimami salatul isya pada kaumnya dan berpanjang-panjang, sampai-sampai salah satu dari makmum yang salat bersama dengan Mu'ad bin Jabal tersebut keluar dari saf salat itu mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu Mu'ad bin Jabal, marah beliau. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau wahai Mu'ad bin Jabal ingin menjadi seorang juru fitnah? Fattan. Ini ucapan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwasanya seorang imam yang melakukan ibadah sholat wajib harus melihat keadaan makmum. Kalau dia melihat keadaan makmum tidak siap untuk berpanjang-panjang di dalam berdiri, jangan dia lakukan itu. Akan tetapi hal tersebut terlalaikan oleh sahabat yang mulia, Sahabiyul Jalil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Akan tetapi itu tidak menjadi uzur. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada beliau. Afattanun anta ya Mu'ad? Lantas apakah kita mau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghinakan harga diri seorang mukmin, seorang sahabi yang mulia? La. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ma'sum, terjaga dari melakukan dosa dan kemaksiatan. In huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang yang bertamu kepada beliau, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala seorang ini mengetuk pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bahwasanya si fulanlah yang berada di luar pintu, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Bisa akhul asyirah. Yang bertamu kepada rumah kita pada hari ini adalah orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek, bisa akhul asyirah." Kemudian dibukakanlah pintu tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk si fulan tadi, tamu beliau alaihi salatu wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut tamu seperti biasa. Kemudian dia meminta izin untuk pulang, diizinkan pulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bertanya lagi kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi sebelum dia masuk mengatakan dia adalah orang yang paling jelek? Kenapa tatkala dia masuk engkau malah bermanis-manis muka, bercengkrama seperti biasa?" Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, mendidik istri yang akan dijadikan sebagai wanita salihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek orang adalah tatkala manusia yang ada di sekitarnya itu takut mendekati kepadanya, takut mendekat kepada dirinya, takut akan kezaliman yang akan dia lakukan. Dan itulah yang terjadi pada orang tersebut. Syahidnya adalah bi'sa akhul asyirah, keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelekkan orang tersebut. Lantas apakah kita dengan ini berani mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengintihak, menjatuhkan harga diri dia? In huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang telah saya ulang dalam majelis-majelis kemarin. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelekkan mereka, orang-orang Khawarij. Kilabun nar. Dalam riwayat lain, kilabu ahlin nar. Ini pada orang Khawarij. Bagaimana pada orang Majus? Afwan, pada orang Qadariyah. Qadariyah majusu hadhil ummah. Sekte Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Ini semua yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, realisasi dari apa yang beliau sebutkan, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Jadi tidak benar tatkala mereka mau menasihati kita, tidak boleh kalian wahai ahlu sunnah, wahai wahabi, menjelekkan harga diri, menjatuhkan harga diri kaum mukminin. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan utrukur rudud, tinggalkanlah bantah membantah. Kapan umat akan bersatu? Tinggalkan manusia sesuai dengan pemikiran masing-masing. Hormati apa yang mereka fahami, apa yang mereka fikirkan. A'udzubillahi minadz dzalal. Ini kesesatan yang nyata. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah al-haq yang harus kita terima, la, ini bukan al-haq. Yang mereka sampaikan utrukur rudud, tinggalkan membantah, menjelaskan kebatilan, menjelaskan ahlul bid'ah wad dalal. Hormati pemikiran-pemikiran mereka, hormati pemahaman-pemahaman mereka, la, ini bukan al-haq. Ini syubhat syaitaniyah. Syubhat yang datang dari syaitan seperti ini. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana para salaf, tabi'in, atba' tabi'in, a'immatu salaf, al-imamu Ahmad, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Sufyan al-Thawri, Muhammad bin Sirin, Ayyub as-Sikhtiyani, bagaimana sikap mereka kepada mubtadi', kepada ahlul bid'ah wa dalal. Jelas, tegas, ini yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar tatkala kita membantah ahlul batil, menjelaskan kebatilan mereka yang disebutkan oleh Syekhuna Rabi' hafizahullah wa ra'ah fihi khatar 'alan nas. Di dalam orang-orang semacam ini terdapat syubhat yang berbahaya bagi kaum muslimin, kepada umat manusia. Tidak boleh lantas kita bermanis-manis muka, bercengkrama, makan bareng. A'udzubillah. aqidah al-wala wal-bara, al-hubbu wal-bughdhu fillah, sangat berkaitan erat dengan hadis-hadis ini yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah dijelaskan pula oleh beliau hafizahullah wara'ah bahwasanya tatkala kita menjelaskan kebatilan, menjelaskan keadaan mereka ahlul batil, harus didasari dengan keikhlasan, tidak boleh dengan hawa nafsu. Karena kalau didasari dengan hawa nafsu, itu bukan keluar dari hati yang salim. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjelaskan kebatilan mereka ahlul bid'i wa dhalal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan pemahaman-pemahaman sesat mereka, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan pemahaman-pemahaman ISIS, khawarij, yang mengkafirkan orang yang di luar kelompok mereka. Dijelaskan, bukannya diam, bahkan lebih parah lagi, berkunjung di tengah-tengah mereka, memberikan dana, membantu menyalurkan dana. A'udzubillah. Ini tidak dibenarkan di dalam akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting yang disebutkan oleh beliau pula hafizahullah wara'ah adalah as-sidqu, kejujuran. Itu semua bersumber pada kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang yang berakidah, seorang yang bermanhaj, seorang yang beradab, seorang yang berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan pula oleh beliau hafizahullah wa ra'ah apa-apa yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-16, wa minhum ma yastami'u ilaik, di antara mereka orang-orang munafiqin hadir di majlismu hai Rasulullah, hatta idza kharaju min indik, sampai akhirnya tatkala mereka keluar dari majlis tersebut, qalu lil ladzina utul ilm, mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, madza qala anifa, apa yang barusan dia katakan? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka adalah orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hakikatnya mereka adalah wattaba'u ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Dijelaskan oleh beliau di sini hafizahullah wara'ah, Rasulullah yuhadditsuhum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada mereka, menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada mereka. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah afsahun nas wa ablaghun nas. Manusia yang paling fasih dalam menyampaikan ilmu. Wa idza takallama bikalamin law syaa'al 'ad ayya'uddahu la'uddah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang tatkala beliau berbicara dengan satu ucapan dan belum difahami oleh seseorang, dan orang tadi yang belum memahami meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi penjelasan beliau, la'uddah, beliau pasti mau untuk mengulangi penjelasan tadi. Law syaa yahus ayyuhsiyahu la ahsahu bisuhulatin kalimah kalimah. Kalau seorang yang tidak mengerti tadi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memilah ucapan-ucapan beliau kata per kata, maka dengan mudah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang gampang sekali, mudah sekali untuk memisahkan, memilah penjelasan-penjelasan beliau kalimah kalimah. Bal ahyanan yatakallamu bil kalimah thalatha marrat litufhama an, bahkan beliau adalah seorang yang terkadang yatakallam bi kalimah, mengucapkan dengan satu ucapan thalatha marrat, setiap kalimat itu diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, tujuannya adalah litufhama an, agar mudah untuk difahami. Ini semua adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau dalam menyampaikan ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk diterima, sangat mudah untuk difahami. Jadi jika ada mereka yang mengatakan madza qala anifa, seakan-akan tidak mau mengerti, tidak mau menerima, tidak mau memahami al-haq yang ada di sisi beliau, Dijelaskan di sini oleh beliau, wa yakhruju haula al-madbu', sementara mereka orang-orang yang berpenyakit tadi yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ala qulubihim yaqulun madza qala anifa, mereka dengan ringan mengatakan apa yang tadi dikatakan olehnya. Ma yafhamun, mereka tidak memahami apa yang ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu ma nuridu lisyababil muslim ay yakuna fihi min hadhihi at-tiba' wa min hadhihi al-akhlaq. Kata beliau hafizahullah, dan kami tidak menginginkan generasi-generasi muda kaum muslimin memiliki sifat yang seperti ini, memiliki akhlak yang seperti ini, yaitu sulit untuk menerima al-haq, sulit untuk menerima kebenaran, tidak mau memahami al-haq, Al-Quran, tidak mau memahami as-sunnah sallallahu alaihi wasallam. Nuridu minhum hubbal haq warrujulati watta'anni, kami menginginkan dari generasi-generasi muda kaum muslimin penerus dakwah salafiyah untuk mereka itu mencintai al-haq, warrujulah, dan dengan berani menerima al-haq tadi tanpa melihat kepada perasaannya. Kalau saja al-haq itu diukur dengan perasaan, sulit seorang itu untuk menerimanya. Kalau saja al-haq diukur dengan perasaan manusia, sangat sulit seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin untuk menerima al-haq. Karena tabiat dasar dari perasaan-perasaan manusia adalah ammarah bisu, selalu menjerumuskan dia, mendorong dia untuk jatuh di dalam as-su, kejelekan-kejelekan. Sementara al-haq lawan dari as-su. Jadi kalau dia ikuti perasaan-perasaan dia, tidak akan bisa dia menerima al-haq. Harus dikorbankan perasaan, nanti akan disebutkan oleh beliau. Wata'anni, dan bersikap tenang dalam menerima al-haq tadi. Wattathabbut watta'akul wal-ittisaf bi-awsafil uqala, dan yang kami inginkan dari generasi-generasi muda muslimin adalah menerima kabar-kabar yang memang benar-benar itu al-haq. Bertathabbut, meng-cross-check dulu informasi yang ada dan berita yang sampai kepada mereka. Watta'akul wal-ittisaf bi-awsafil uqala, dan agar mereka itu memiliki akal yang bersih dan bersifat bagaimana sifat-sifatnya orang yang berakal tadi. Wa awsaful mu'minin as-sadiqin alladhina yuhibbuna al-haq, dan agar mereka bersifat dengan sifat-sifat orang mu'minin yang jujur di atas keimanannya, yang mana tanda besar dari seorang yang jujur di atas keimanannya adalah alladhina yuhibbuna al-haq, mereka adalah orang-orang yang mencintai al-haq. Kalau sudah kita mencintai al-haq, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, maka akan mudah insyaallah ta'ala untuk al-haq tersebut masuk ke dalam hati-hati kita. Wa yuthirunahu wa yudahuna min ajlih, dan berkorban di atas al-haq tadi, membela al-haq tersebut. Bin nafsi wal mal, apakah pengorbanan tersebut dengan jiwa-jiwa mereka ataukah harta-harta benda mereka, wal walad, bahkan anak keturunan mereka. Yang dimaksudkan di sini oleh beliau adalah kita bisa mengorbankan apapun yang kita miliki demi al-haq. Kalaulah karib kerabat kita belum berada di atas al-haq, kita harus yang pertama menasehati mereka. Bagaimana kita bisa bernasehat dengan nasehat yang lembut? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dakwahkanlah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bil hikmah, dengan penuh hikmah. Yang ini hakikatnya adalah sabil Allah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menuju surga-Nya kelak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan kalau perlu berdebatlah dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka dengan sesuatu yang baik. Dan kalau ternyata tahap-tahap ini, tiga tahapan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi untuk kita berdakwah kepada al-haq, yang pertama adalah menyampaikan al-hikmah, menyampaikan al-haq tersebut dengan penuh hikmah, tidak dengan penuh kekerasan dan paksaan. Cara yang kedua adalah mau'idhah hasanah, nasihat yang lembut, nasihat yang baik. Cara yang ketiga adalah berdiskusi dengan baik kepada mereka. Kalau tahapan-tahapan ini sudah dilewati oleh seorang muslim untuk mendakwahkan al-haq kepada keluarganya, karib kerabatnya, lantas ditolak, maka tidaklah mereka yang menolak kecuali ada di antara dua golongan. Yang pertama, mereka telah memiliki syubhat al-batilah, kerancuan-kerancuan berfikir tentang Islam, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka tidak mau lagi menerima al-haq. Mungkin karena disebabkan seperti yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, al-isya'at al-kadzibah, tuduhan-tuduhan dusta kepada al-haq dan ahlul haq. Kalau yang seperti ini kondisinya, tidak bisa kita harapkan lagi kecuali hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan yang kedua adalah mereka yang belum bisa menerima al-haq. Bukan tidak mau, tapi belum. Mereka mengakui, benar yang engkau sampaikan wahai anakku misalnya, benar yang engkau sampaikan wahai saudaraku adalah al-haq, tapi aku adalah seorang insan yang dhaif, yang lemah, belum bisa aku memelihara jenggotku karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Dia lemah mengakui, tapi dia tahu apa yang kita sampaikan adalah al-haq, as-sunnah, tapi dia belum bisa. Kalau seperti ini, kita masih bisa untuk mengharapkan hidayah kepadanya pelan-pelan terus. Al-hikmah, al-maw'idhah hasanah, dan diskusi yang baik harus terus kita lakukan. Dan kondisi golongan yang kedua ini masih mending, bahkan jauh lebih mending daripada yang pertama. Karena mereka, golongan yang kedua, menerima al-haq, tapi masih belum bisa merealisasikannya pada diri-diri mereka. Akan tetapi golongan yang pertama tadi benar-benar mementahkan al-haq, tidak mau lagi menerima al-haq. A'udzubillah. Kemudian kita beliau hafizahullah war'ah, nuridu syababan min hadzal naw', kami menginginkan generasi-generasi muda salafiyin, mukminin, muslimin seperti ini, berani mengorbankan jiwa raga mereka, harta-harta mereka, bahkan karib kerabat mereka untuk terus mengajak manusia kepada al-haq. La nuridu syababan fihi min hadhihi sifat, sifatul munafiqin wal iyadhu billah. Dan kami tidak ingin agar generasi muda itu berperangai dengan sifat-sifat munafiqin seperti ini, wal iyadhu billah, allati la yakhlu minha katsirun minal munharifin an yahdillahi tabaraka wa ta'ala. Yang mana sifat-sifat munafikin tadi seperti yang disebutkan di dalam ayat yang di atas, madza qala anifa, ini adalah sifat orang munafik. Apa yang tadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu minha katsirun minal munharifin, sifat seperti ini banyak sekali di sisi mereka-mereka orang yang munharif, tergelincir dari jalur al-haq. An hadillah, dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dari petunjuk Allah rabbul alamin tabaraka wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, yang hakikatnya kata beliau, hati-hati mereka adalah seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Muhammad alaihi salatu wassalam ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati-hati mereka terdapat akfal, penutup-penutup yang mengunci mati hati tersebut. Fa'ahyanan, terkadang kata beliau, al-qulub takunu alaiha akfal, terkadang hati-hati kaum muslimin, hati-hati kaum mu'minin selain munafiqin, itu terdapat penutup-penutup, akfalullah ya'lamuha, yang Allah subhanahu wa ta'ala lah yang hanya mengetahui hal tersebut. Yukfalu alaiha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati tersebut, ma yadkhulu fiha al-haq, yang tidak bisa dimasuki oleh al-haq, wala yakhruju minha al-batil, dan kebatilan yang ada di dalam hati tersebut, karena hati yang berpenyakit isinya adalah kebatilan, syubhat-syubhat syaitan, perangkap-perangkap syaitan, la yakhruju minha al-batil, tidak bisa keluar dari hati tersebut kebatilan-kebatilan yang ada di dalamnya. Kama qala fi hadhihi surah, suratul Muhammad, anil munafiqin, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Muhammad ini, yang menghikayatkan tentang keadaan mereka, orang-orang munafiqin. Tatkala mereka mengatakan madza qala anifa, apa yang dikatakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an, apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati-hati mereka terdapat penutup, terdapat gembok yang dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pilihan. Dan dua-duanya pahit. Tidak merekomendasi mereka sedikit pun. Ini jeleknya keadaan munafiqin. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, fa hadhihi lamhah. A'ni asnaf qulubin nas. Dan yang berkaitan dengan ini kata beliau, dan yang aku maksud adalah pembagian atau jenis-jenis hati manusia. Qulubul mu'minin. Di antaranya beliau sebutkan di sini yang pertama, jenis-jenis hati manusia yang pertama adalah qulubul mu'minin, dan ini telah kita bahas pada awal pertemuan, awal majlis kita. Kemudian qulubul kafirin, hati-hati mereka orang kafir, wa qulubul munafiqin, hati-hati mereka orang munafik. Wa nahnu narjullaha tabaraka wa ta'ala. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadra'u ilaihi ayyaj'al qulubana hayyah. Dan kita memohon, atau kami memohon, kata beliau hafizahullah wara'ah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyaj'al qulubana hayyah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kami adalah hati-hati yang hidup, mu'minah, hati yang beriman, shadiqah, hati yang jujur, tuhibbul haqq, hati yang mencintai kebenaran, wa taqbaluhu wa tatasyarr bihi wa tatasyarrabuh, yang mana hati tersebut haus akan al-haq dan sangat mudah untuk menerima al-haq. La takunu kama wasafa ar-rasul, atau Rasulullah alaihi salatu wassalam fil hadith. Dan jangan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita sebagaimana yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, innal fitana tu'radu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Sesungguhnya fitnah yang terjadi di setiap zaman, terlebih di zaman kita yang penuh dengan fitnah di akhir zaman ini, tu'radu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda, akan menitikkan titik-titik hitam pada hati-hati yang bersih tadi, 'udan 'uda, satu titik satu titik. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, yang mana tatkala hati tersebut sudah diberikan titik-titik hitam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terus berlanjut nuktatun sauda, titik hitam tadi. Wa ayyuma qalbin ankaraha, yang mana tatkala hati-hati yang dia berani masuk kepada fitnah, Allah Subhanahu wa ta'ala titikkan kepada hati-hati tersebut sebuah titik hitam. Semakin banyak dia meminum fitnah, mengambil fitnah yang ada, enggan menerima al-haq, membela kebatilan, maka sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menitikkan titik-titik hitam pada hati-hati tersebut. Karena hakikatnya kata beliau, fitnah ini seperti ardil hasir, yang mana itu akan membinasakan kaum muslimin, membinasakan kaum mukminin, mereka-mereka yang berada di atas qalbun salim. Ini fitnah untuk menggelincirkan hati-hati yang selamat. Kemudian kata beliau, wa ayyuma qalbin ankaraha, dan adapun hati-hati yang mengingkari fitnah-fitnah tadi, tidak meminum fitnah itu, tidak menerima fitnah tersebut, akan tapi fitnah tersebut ankaraha, ditolak oleh hati-hati yang jenis kedua ini, nukita fihi nuktatun bayda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menitikkan titik-titik yang putih, membersihkan hati-hati tersebut, hatta tasiru ala qalbayn, yang mana nanti jenis-jenis hati hakikatnya akan terbagi menjadi dua jenis, kata beliau. Terbagi menjadi dua jenis hati. Yang pertama, qalbin abyad kassafati la tadurruhu fitnah. Hati yang pertama adalah hati yang benar-benar bersih, sangat bersih, mengkilap, la tadurruhu fitnah, yang tidak bisa dimudharati oleh fitnah-fitnah yang ada. Madamati samawati wal ard, selama langit dan bumi masih Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan, hati tersebut tetaplah putih dan bersih. Karena tatkala masuk kepadanya fitnah, angkaraha. Dia tolak itu. Tidak lantas dia pelan-pelan menyerap fitnah tadi. Oh iya benar apa yang dikatakan oleh mereka. Oh iya benar apa yang ada di sisi mereka. Oh ini, oh. Tidak mau sedikit pun menerima kebatilan. Tidak mau sedikit pun menerima syubhat. Tidak mau sedikit pun menerima apa-apa yang menjadi sisi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dari fitnah. Syubhat, syahwat dan apa yang menjadi sisi akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah hati tersebut menerima al-batil. Kita mengingat dari majelis-majelis yang lalu yang telah saya sebutkan dari asar dari Muhammad bin Sirin. Di mana tatkala beliau ditanya, "Kenapa wahai Imam Muhammad bin Sirin engkau tidak mau bermajelis sedikit pun, mengucapkan satu kalimat pun atau mendengarkan bahkan kalimatul Quran, tasmi'ul Quran yang dimiliki oleh mereka para ahlul bid'ah wad dalal?" Kita ingat apa yang beliau sebutkan alaihi rahmatullah. Kata Imam Muhammad bin Sirin bahwasanya hatiku tidak berada di genggaman tanganku. Aku khawatir akan tersesat ketika bisa menerima sedikit kebatilan dari mereka. Anna qalbi laisa biyadai. Kata beliau alaihi rahmatullah, hati-hatiku ini tidak ada di genggaman tanganku. Khawatir beliau untuk tergelincir dari al-haq menuju kebatilan. Memang tidak langsung, seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap menerima satu fitnah, satu titik hitam. Dia menerima satu kebatilan, satu titik hitam lagi. Terus tidak akan berhenti seperti ini. Kalau dia sudah berani menerima satu kebatilan, menerima satu syubhat syaitaniyah, maka sudah sulit untuk dibersihkan. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia jujur dalam bermanhaj, dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, tidak mau lagi menerima fitnah tersebut, tidak mau lagi menerima kebatilan tersebut, tidak mau lagi menerima syubhat-syubhat tersebut. Ini kenapa kita ahlu sunnati wal jamaah salafiyin tidak dianjurkan sama sekali untuk duduk bareng dengan mereka ahlu bid'ah wal dalal, karena yang keluar dari lisan mereka adalah syubhat. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, nukilkan pada awal majelis, utrukur rudud. Ini ucapan mereka. Tinggalkanlah bantah-membantah. Kita harus saling menghormati. Kalau ini, kalimat-kalimat seperti ini, syubhat-syubhat seperti ini, kita biarkan masuk ke dalam hati, tertitiki satu hitam. Terima lagi syubhat berikutnya, satu hitam lagi. Syubhat berikutnya lagi, terus sampai hati tersebut menjadi hati yang gelap. Jenis hati yang kedua, kata beliau, waqalbin aswad, yaitu hati yang sudah sangat gelap, sangat hitam. Murbad dan hitam legam, kalkuzi mujakhaya, la ya'rifu ma'arufan wala yungkiru munkara. Yang mana hati tersebut sudah sama sekali tidak bisa mengetahui al-ma'ruf, tidak bisa mengetahui kebaikan, wala yungkiru munkara, dan tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran-kemungkaran, kebatilan-kebatilan, illa ma ushriba min hawah, kecuali apa yang dia serap dari hawa nafsunya, yaitu berupa kejelekan-kejelekan, syubhat. Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, fa na'udzu billahi minal fitan, na'udzu billahi minal fitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang semacam ini. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Hakikat dari dua jenis hati yang di dalam hadis ini disebutkan, jenis hati yang pertama adalah hati yang bersih, putih bersih. Dan jenis hati yang kedua adalah hati yang hitam legam. Ini adalah hakikat dari hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati yang bersih tersebut adalah qalbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana yang apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang akan datang nanti di yaumul qiyamah dengan hati yang selamat. Inilah hakikat dari hati yang selamat, hati yang bersih. Di antara tandanya adalah menolak kemungkaran, menolak kebatilan, menolak syubhat. Tidak mau bergabung dengan kebatilan tersebut, kemungkaran tersebut. Adapun jenis hati yang kedua, hati yang hitam legam, adalah hakikat dari hati-hati mereka orang-orang munafikin dan hati-hati mereka orang-orang kafirin. Dan ini telah kita jelaskan pada awal-awal majlis, yang mana tatkala hati orang-orang munafikin ini berbeda antara zahir mereka dan batin mereka. Adapun hati orang-orang kafir, mereka sorohah, terang-terangan untuk menolak kebatilan tersebut, baik zahir maupun batin. Ini adalah hakikat dari hati yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalbin aswada murbadan, hati yang hitam legam. Na'udzubillah minal fitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang ada. Karena seperti yang saya sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, bahwasanya fitnah ini akan menyaring kita. Siapa yang berada di atas al-haq dan bersama ahlul haq dengan as-sidq, dan siapa yang berada di atas al-haq dan bersama ahlul haq dengan al-kadzib, itu semua akan tersaring oleh fitnah. Kalau kita berada di atas al-haq dan bersama ahlul haq tapi di atas al-kadzib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bersama ahlul haq hingga sekarang, yang saya nasihatkan adalah cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergelincir di hari-hari yang ke depan, di hari-hari berikutnya. Karena tinggal menunggu waktu tatkala seorang berada di atas al-haq dan bersama ahlul haq tapi tidak berada di atas as-sidq, tinggal menunggu waktu dia tergelincir dari jalur al-haq ini. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, istaizu billahi minal fitan, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang banyak. Istaizu billahi minal fitan, istaizu billahi minal fitan, diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, pada nomor hadis 2867. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaizu, berlindunglah kalian, meminta perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, karena fitnah ini dahsyat sekali. Fitnah ini dahsyat sekali, apakah itu syubhat ataukah itu syahwat, semuanya adalah fitnah yang sangat dahsyat, yang kapanpun bisa masuk ke dalam hati-hati kita dan menitikkan titik-titik hitam di dalam hati-hati kita, wal'iyadzu billah. Wallahi ma akhtaruha, demi Allah tidak ada yang lebih berbahaya daripada fitnah. Fakathirun minal qalbi tatasharrab al-fitan, sangat banyak sekali hati yang menyerap fitnah-fitnah yang ada. Wataswaddu al-qulub bidzalik, maka hatinya pun akan menjadi hitam legam seperti yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watantakis intikasah la tafiqu minha ila yaumil qiyamah wal iyadzu billah, fala taqbal ma'rufan wala tunkara munkara illa ma ushribat min hawaha, yang mana hati yang hitam legam tersebut akan berbalik keadaannya, al-haq akan menjadi al-batil di tengah-tengah dia dan al-batil akan menjadi al-haq di tengah-tengah dia, terputar keadaannya. Dan keadaan ini akan terus berada di dalam hati-hati yang berpenyakit tadi, hati-hati yang hitam legam tadi, ila yaumil qiyamah, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Fala taqbal ma'rufan, hati tersebut tidak akan bisa menerima al-ma'ruf, kebaikan, al-haq, wala tungkir mungkara, dan tidak bisa mengingkari kemungkaran, illa ma ushribat min hawa, kecuali apa yang telah diserap oleh hawa nafsunya dari fitnah dan syubhat. Fahadha ma'alul fitan allati tashra'ibu ilaiha nufus kathirun minan nas, dan inilah hakikat dari fitnah yang ada di zaman-zaman kita sekarang ini, yang bisa menyeret jiwa-jiwa orang yang berada di atas fitnah tersebut kepada fitnah-fitnah itu. Thumma yaqauna fiha, dan tatkala seorang sudah terseret di dalam jalur fitnah tadi, jalur fitnah dan arus fitnah tersebut, yaqauna fiha, mereka akan tenggelam di atas fitnah atau di dalam fitnah tersebut. Fayasiru ma'aluhum hadzal ma'al khatir, yang mana hati-hati mereka nanti akan menjadi seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqbal ma'rufa, tidak akan bisa menerima kebaikan, yang hanya bisa diserap adalah kejelekan, kejelekan dan kejelekan. Faman waqa'a fi syai'in min hadza falyarji' ila Allah tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang mendapati dirinya ada kondisi seperti ini, kata beliau, hati yang hitam legam yang tanda-tandanya sudah tidak bisa menerima kebaikan dan tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran, kata beliau, falyarji' ila Allah, kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Walinastahdhira ma sabaqa minal ayat, dan agar terus mengingat ayat-ayat yang telah kita sebutkan, allati dzakarahallahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa wasafa biha a'da'uh, dan Allah telah mensifati musuh-musuhnya dengan hati-hati yang berpenyakit tersebut. Hatta yatajannabuha wa yattaqiha, agar hati-hati kita bisa menjauhi dan menjaga bersihnya hati kita. Ma sabaq al-mu'minun wal ya'rif atau wal yu'raf awsaf al-mu'minin, agar hati-hati tersebut bisa mengetahui awsaf al-mu'minin, sifat-sifat hati mereka, orang-orang yang beriman. Wal qulub at-tayyibah, dan hati-hati yang baik, as-salimah, hati yang selamat. Hatta yuhawilul mu'min ayyakuna min hadha sinf, agar seorang mu'min yang hakiki, yang jujur di atas keimanannya, berusaha, yuhawil, berusaha untuk menjadi deretan dari orang-orang yang telah direkomendasi hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang thayyibah dan hati yang salimah, hati yang bersih dan hati yang selamat. Ini nasihat dari Asy-Syaikh Hafidzahullah wa ra'ah kepada kita semua. Kalaulah kita mendapati hati-hati kita ternyata tidak bisa mengingkari kemungkaran yang ada, kemungkaran yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang sesat, orang-orang yang berada di atas kebid'ahan, ahlul ahwa wal bid'ah wal dalal, kita tidak bisa ingkari. Bahkan kita mengajak manusia untuk bergabung bersama deretan ahlul bid'ah wal dalal tersebut, wal ahwa, falyarji ilallah, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali. Karena kalau kemungkaran ada di hadapan kita, kebatilan ada di hadapan kita, sementara kita tidak mengingkarinya, walaupun cara mengingkari itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ingkari dengan tangan kita langsung mengingkari, bisa juga dengan lisan kita menjelaskan, menasihati mereka, dan yang paling bawah derajatnya adalah kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati-hati kita. Ini disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, mengingkari kemungkaran dengan hati-hati kita. Kalau hati yang bersih mudah, tapi kalau hati yang hitam legam tadi, jenis kedua tadi, melihat kemungkaran biasa saja, melihat kesyirikan biasa saja, melihat kekufuran biasa saja, melihat kebid'ahan dan kesesatan biasa saja. Kata beliau, kalau sudah seperti ini, falyarji ilallah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran penting. Tatkala kita mendapatkan satu kisah dari beberapa masyayikh kita yang berasal dari Yaman, kemudian mereka melakukan dakwah ke Indonesia. Salah seorang dari mereka adalah Syekh Zakaria Al-Adni, hafizahullah wa ra'ah. Yang mana tatkala itu beliau memiliki satu tugas atau satu jadwal berkunjung ke kota Bali. Dan kita tahu kota Bali bagaimana keadaannya, musyrikin, patung-patung di mana-mana. Begitu pula hal yang sama terjadi di tengah-tengah Syekhuna Muhammad bin Ghalib hafizahullah wa ra'ah. Tatkala beliau berdakwah ke Indonesia dan dijadwalkan untuk mengisi di kota Bali, beliau berdua hafizahumallahu wa ra'ahuma, Syekh Zakaria wa Syekh Muhammad bin Ghalib alaihima hifdhullah, mereka tatkala melihat, baru turun dari bandara, melihat patung-patung yang ada di bandara Bali tersebut. Dan ketika itu beliau keluar dari bandara dan melihat ada seorang yang bersujud, melakukan kesyirikan, bersujud di depan patung tersebut. Syekhuna Muhammad bin Ghalib alaihi rahmatullah meneteskan air matanya, menangis, bersedih beliau melihat kemungkaran. Sementara beliau dijadwalkan untuk mengisi tentang perkara tauhid, baru sampai di bandara kota Bali dan keluar dari bandara tersebut sudah melihat orang sujud di hadapan patung-patung tersebut, menangis beliau. Wala nuzaki allahi ahada, bukan berarti kita mengatakan, mengklaim bahwasanya hati Syekhuna Muhammad bin Ghalib adalah hati yang salimah, thayyibah. La, kita tidak bisa mentazkiyah, merekomendasi hati seseorang, karena hati urusannya adalah dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Syekh Zakaria Al-Adni, sama keadaannya, baru turun dari bandara dan keluar dari bandara tersebut melihat orang yang berdoa menghadirkan sesajen di hadapan patung-patung tersebut, menangis Syekh Zakaria. Kita lihat bagaimana tanda hati yang selamat. Bukan kita mengklaim hatinya selamat, lah, tanda qalbun salim ada di mereka berdua, hafizahumullah wa ra'ahuma. Tatkala melihat kemungkaran diingkari, bersedih mereka. Kalau kita biasa-biasa saja melihat orang yang bertawaf di kuburan, berdoa di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, melakukan kesyirikan, nasihat Syekh Rabi hafizahullah, falyarji' ilallah. Segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mencela orang-orang munafikin, mencela hati-hati orang kafirin. Dan ingat pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati-hati mereka orang-orang yang beriman. Karena tanda utamanya adalah hati yang hitam legam, yang berpenyakit, la taqbal ma'rufan, tidak bisa menerima al-haq. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya, la tungkiru munkara, dia tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ikhwati fillah ra'ani wara'akumullah. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, as-sinfu at-tayyib, jenis hati yang baik ini hakikatnya adalah min ahlil jannah, mereka yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang berada di barisan penduduk syurga Allah Rabbul Alamin. Allati tunalu bi salamatil qulub, yang mana mereka ahlul jannah akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan salamatul qalb, dengan sebab hati-hati mereka yang bersih. Wa salamatul a'mal wa sihhatuha, dan bagusnya amalan-amalan mereka serta baiknya amalan-amalan soleh serta ketaatan yang mereka lakukan selama di dunia. Ini hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita beliau hafizahullah warahu, naka hadithun, di sana ada sebuah hadis, yarwihi Abu Sa'id, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatabahum fi hajjatil wada'. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahkan kepada mereka, berkhutbah, menjelaskan kepada mereka di dalam khutbah haji wada'. Faqal, yang mana pada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji perpisahan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada wajah seseorang. Seorang yang bagaimana sifatnya? Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'a maqalati, orang yang mendengar sabda-sabdaku, ucapan-ucapanku, fa'addaha kama sami', kemudian dia sampaikan ucapan-ucapan tersebut seperti yang dia dengarkan. Farubba hamil fikhin laisa bifaqih, mungkin saja mereka yang menyampaikan permasalahan-permasalahan fikih tapi hakikatnya mereka tidak memahami hal tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada tiga golongan, la yaghillu alaihinna qalbun mu'min, yang mana hati seorang mukmin tidak akan terdapati hasad dan dengki pada hati-hati tersebut, atau tiga jenis hati tersebut. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu lillah, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga sifat, ada tiga keadaan di mana hati seorang mukmin tidak akan memiliki hasad dan kedengkian. Yang pertama ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah menasehati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzumul jamaah. Yang ketiga adalah selalu berada dan bersama barisan al-jamaah, mereka-mereka yang berada di atas al-haq. Hakikat dari al-jamaah ini adalah salafus salih, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau hafizahullah menjelaskan makna hadis ini, yakni yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah, idza qamat hadhihi thalath biqalbin sara qalban mu'minan saliman, jika seseorang beramal memiliki sifat di dalam hatinya dengan tiga sifat ini, berperangai dengan tiga perangai ini, sara qalban mu'minan saliman, maka sesuai dengan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati tersebut akan menjadi hati yang mu'minan saliman, hati yang beriman dan hati yang selamat. La yaghillu 'alaiha, maknanya la yaghillu 'alaiha, yakni kata beliau la yaghillu au la yughillu au la yaghil, ada tiga lafaz maknanya. Dan dalam bahasa Arab la yaghillu dengan tasydid huruf lam. Wala yughillu dengan dhammah harful ya au la yaghil. Tanpa ada tasydid ataukah dhammah pada harful ya. Ruwiyat bi thalathati alfat, yang mana tiga lafaz ini diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. La yughil, makna yang pertama dari lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yughil min al-ighlal wa huwa al-khiyanah fi kulli syai. Maknanya la yughil yang pertama adalah kalau dengan dhammatul ya, kata beliau maknanya adalah khiyanah fi kulli syai. Dari kata al-ighlal, makna al-ighlal al-khiyanah fi kulli syai, berkhianat pada suatu apapun. La yughil berarti hati tersebut akan menjadi hati yang tidak bisa berkhianat, karena bersih, karena selamat. Aw la yaghil, ataukah lafaz yang kedua datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah minal ghil, yakni la yadkhuluhu haqdun atau hikdun wala hasadun yuziluhu anil haq. Makna yang kedua seperti yang saya sebutkan tadi pada terjemahan yang pertama, la yaghil dari kata al ghillu bi tasydidil lam, yakni maksudnya adalah la yudkhiluhu hikdun, hati tersebut tidak bisa dimasuki oleh hasad, kedengkian. Yang mana haqdun wal hasad, kedengkian dan kebencian, hasad ini yuzilhu anil haq, sangat bisa menggelincirkan hati-hati seseorang dari al-haq. Ini makna yang kedua dari lafaz yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aw la yaghil bitakhfif. Ataukah kata beliau dengan lafaz yang ketiga dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa tasydid pada huruf lam dan bi fathil ya, la yaghil yakni la yadkhul fi syarr, hati tersebut adalah hati yang tidak akan dimasuki oleh kejelekan-kejelekan. Ada tiga lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yughil wala yaghil wala yaghil bitakhfif, dan ini maknanya masing-masing memiliki makna tersendiri seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullahu wara'a. Yang insyaallah taala akan kita bahas hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Secara global, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kepada tiga amalan, menunjukkan kita kepada tiga sifat. Yang mana tatkala kita mengamalkan tiga perkara tersebut, tiga sifat tersebut, tiga amalan tersebut, akan selamat hati-hati kita dari kejelekan, akan selamat hati-hati kita dari hasad dan hikd, hasad dan kedengkian yang akan merongrong hati-hati mereka yang berpenyakit. Yang pertama adalah amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua senantiasa menasihati pemimpin muslimin, dan ini insyaallah akan kita jelaskan apakah harus secara terang-terangan ataukah secara tersembunyi sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah luzumul jamaah, yaitu selalu berada di tengah-tengah atau bersama dengan ahlul haq, yang hakikatnya mereka bersama sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam nanti akan dibahas. Ketika seorang itu keluar dari jalur al-jamaah, maka akan terancam dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya adalah ancaman itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan besok. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.